Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hajjan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitanir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhi billah wa ukhti billah, bahwa sesungguhnya manusia itu hidup memang membutuhkan yang bisa dijadikan contoh atau bisa dijadikan uswah atau qudwah. Jadi biasanya role model tadi itu adalah tokoh-tokoh terkenal, selebritis biasanya yang diidolakan oleh orang-orang, ya, penyanyi gitu kan. Nah, dulu kan kalau kita ngisi apa buku harian atau buku itu kan apa memori kan bintang pujaan siapa gitu ya kan. Nah, padahal sesungguhnya secara kejiwaan, secara psikis memang manusia itu memang harus ada yang ditokohkan. Dengan yang ada manusia yang ditokohkan itu, manusia terinspirasi dengan tokoh itu. Ya sampai-sampai orang pernah ada yang menokohkan misalnya Nelson Mandela gitu, karena perjuangan apartheidnya yang sangat luar biasa, terus kesabarannya. Jadi Nelson Mandela itu pernah waktu di penjara dikencingin oleh sipir, tiba-tiba Nelson sekarang jadi presiden, ya kan? Si sipir tadi tetap jadi sipir, dimaafin. Hal-hal seperti itu. Nah, kalau tokoh-tokoh semacam kayak yang ditokohkan oleh dunia itu hanya berhenti pada di dunia. Dia tidak memberikan manfaat sedikit pun untuk akhirat kita. Itu yang mesti kita pahami. Tapi kalau kita mengkotokohkan atau kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang idola kita, adalah dia kita cintai, dia kita ikuti bukan semata-mata karena nama besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi memang ada perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi kita mencintai Nabi adalah bagian daripada kesempurnaan kita cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi lah nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Coba kita buka surat Al Imran. Ali Ibrahim itu adalah surat yang ketiga, ayat yang ke-31. Ya. Jadi bahwa sesungguhnya, ya kan, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah bilang kalau kamu memang benar-benar mencintai aku, kata Allah, maka cara yang paling pas, cara yang paling benar, cara yang paling selamat untuk mencintai Allah tidak bisa lepas daripada bagaimana kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Ini bedanya kita mencintai orang yang cuma hanya sampai di dunia, tapi kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jadikan Rasulullah sebagai qudwah dan uswah, maka kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Nah, pertanyaannya, ya kan, orang hanya apa mencintai Nabi Muhammad itu baru hanya sekedar fisiknya saja. Paman Rasulullah lebih mencintai kita. Kalau fisiknya doang, paman Rasul lebih mencintai kita. Kita belum pernah berhadapan-hadapan dengan orang itu melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman Rasul pernah, misalnya. Jadi kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya semantak mencintai fisiknya saja. Karena mencintai fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengantarkan kita kepada kenikmatan atau tidak mendapatkan fadilah nanti di akhirat. Kalau hari ini orang mau hanya berhenti pada upacara-upacara peringatan hari lahir Nabi saja, kemudian tidak ada upaya kita untuk mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seberapa banyak pun kita menjadi panitia peringatan hari lahirnya Nabi, tidak akan membuat kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuma hanya kita berhenti pada hari perayaan itu saja, siapa sih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah lamanya di sini dicatatnya agak panjang, ya. Pertama, Rasulullah itu lamanya Abul Qasim Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikir bin Malik, ya, bin Anadir, ya kan, bin Kinanah, Itu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini biasanya dibaca saat Maulid Nabi, kitab Maulid Tiba. Yang kalau berdiri kemudian kita nanti berdiri waktu dibacakan Asrokal Jadal Husain, ya, telah datang kakeknya Husain, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang berdiri, dikasih minyak wangi tuh. Berdiri, terus waktu saya tanya, kenapa dikasih minyak wangi? Oh, Rasul mau datang katanya. Oh, bayangin, kalau setiap pada hari yang sama, ada 10 tempat memperingati yang namanya Maulid Rasul datang, apa enggak nyiksa Rasul kita? Gitu. Ini kesalahannya, ini dibaca sama mereka semua. Jadi yang pertama, yang mesti kita pahami, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kemutlakan dalam beragama kita. Karena kita bisa lihat tadi ayatnya. Kedua, kita bisa buka bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah memang berbeda dengan nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain diutus hanya untuk zamannya saja, masanya saja, eranya saja, umatnya saja. Bani Israel, ya, Nabi Isa Al-Masih hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Israel, Bani Israel saja. Tetapi Rasulullah ini adalah untuk semesta alam, rahmatan lil alamin, kafatan linas. Coba dibuka surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat yang ke-107. Jadi inilah yang membedakan keumuman daripada dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diikat atau tidak dibatasi dengan yang namanya hanya pada satu kaum. Tapi Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah rahmatan lil alamin. Nah, kemudian orang salah suka menafsirkan rahmatan lil alamin. Jadi karena rahmat itu namanya juga bagian adalah kasih sayang, terus menafikan jihad itu kan. Islam kan bukannya ini enggak boleh galak-galak. Islam kan rahmatan lil alamin. Jadi ada orang sekarang kita tidak boleh marah-marah atau kita tidak boleh menuntut atau kita tidak boleh mengadakan tindakan terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap ajaran Nabi. Biasanya orang mengatakan, apa yang kita nuntut-nuntut orang yang menista Al-Qur'an? Islam kan rahmatan lil alamin. Ini adalah pemahaman yang salah. Rahmatan lil alamin di sini adalah maksudnya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah diterima oleh seluruh rahmat di seluruh alam. Tidak dibatasi dengan bangsa apa gitu. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Itu yang salah orang hari ini. Jadi dengan mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin, kemudian kita mendiamkan orang menginjak-injak Al-Qur'an. Dengan kata-kata rahmatan lil alamin, kemudian kita membiarkan orang menyiksa atau menghilangkan atau memberikan kezaliman kepada saudara seiman dan seakidah kita. Orang keliru menerjemahkan dan mengartikan rahmatan lil alamin. Ya, Islam rahmatan lil alamin. Islam bukan hanya untuk orang Indonesia, Islam bukan hanya untuk orang Arab. Kalau Islam tidak rahmatan lil alamin, Islam hanya dipahami orang Arab. Ternyata Islam tidak hanya dipahami orang Arab. Orang Afrika paham tentang Islam waktu didakwakan kepada mereka. Orang Cina juga paham waktu dipahamkan kepada mereka tentang Islam. Buktinya saat bin Abi Waqqas itu pernah sampai datang ke negeri Cina. Islam juga dipahami di Eropa. Orang Eropa juga paham tentang Islam. Kalau dipahamkan kepada mereka tentang Islam, inilah yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Ada orang yang kadang-kadang takut dengan kata-kata jihad. Dakwah tanpa dikawal dengan jihad akan jadi bulan-bulanan. Dakwah itu mesti dikawal dengan jihad. Jihad itu tidak bisa dilepaskan karena jihad itu adalah merupakan salah satu tiang daripada pilar-pilar agama. Salah satu kerusakan umat Islam hari ini adalah kita dijejali dengan ajaran-ajaran. Ya tadi, Islam rahmatan lil alamin, Islam nusantara, Islam adalah damai, Islam adalah agama yang sejuk, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi moral, Islam adalah orang-orang yang mengedepankan kedamaian. Akhirnya kita lihat satu demi satu. Kita disuruh belajar sejarah. Di dalam surat Yusuf, surat yang ke-12, ayat yang ke-111, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita. Maka nakisosihim, kita harus mempelajari kisah-kisah mereka, kisah-kisah orang-orang sebelum kita adalah agar kita bisa menjadikan ibrah li ulil albab. Ada menjadi pelajaran, menjadi ibrah untuk orang-orang yang menggunakan akal pikirannya untuk orang-orang yang cerdas. Sekarang hari ini kita dijejali dengan paham demokrasi, ya kan? Kita tidak boleh mengkritik uli amri, ya kan? Yang salah. Kalau mengkritik baik-baik. Kita lihat sekarang betapa banyak orang yang terjerumus dengan demokrasi, begitu munduhan demokrasi. Kita belajar di Mesir, Presiden Mursi, ya, itu menang secara demokrasi. 52% Presiden Mursi itu partainya Al-Ikhwan Al-Muslimun itu menang. Tapi atas nama demokrasi kemudian Amerika memihak kepada Kolonel Assisi yang jelas-jelas berpihak kepada Syiah yang mengambil dan mengkudeta apa yang telah dimenangkan oleh Presiden Al-Mursi. Tanpa jihad, gak bisa kita. Kita menang secara telak juga bisa dikalahkan oleh mereka. Jadi ambil. Kita dikatakan kita harus menjunjung tinggi minoritas, hak asasi manusia. Tanya kepada mereka yang mengajarkan kepada kita tentang hak asasi manusia pada menimpa saudara kita di Myanmar sana, Rohingya sana. Hak asasi manusia tidak bisa mengawal kemanusiaan yang hari ini runtuh di Myanmar. Bahkan seseorang penguasa di negeri itu yang mendapatkan Nobel perdamaian yang diagung-agungkan tak bersuara waktu korban itu. Maka dia bilang waktu ditanya wartawan Islam pada Menteri Luar Negeri Ausia ini bagaimana tentang perlakuan rezim Myanmar terhadap saudara-saudara kami di Rohingya. Apa kata Ausia ini? Oh, masalah Rohingya enggak usah dibesar-besarkan. Ratusan orang mati, ratusan orang pergi dari tanah kelahirnya, tidak usah dibesar-besarkan kata mereka. Tapi kalau orang Yahudi satu terpleset di Saudi Arabia, kalau ada orang yang beragama selain beragama Islam mati di negeri Indonesia, oh, mereka menuntut hukum yang sangat untuk ditegakkan. Tapi kalau ratusan orang Islam yang menjadi korban, mereka katakan enggak usah dibesar-besarkan. Tanya sama tentang apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia tadi. Maka kalau dengan jihad. Ya. Kita lihat bagaimana kemudian kita mesti belajar kasus di Yaman. Ya kan? Saat Houthi paham Syiah begitu menggelegat, ya kan, terus membunuh dan membunuhi ulama-ulama ahli sunnah. Banyak orang berteriak-teriak, mana para jihadis, mana para jihad, ya kan? Jadi kita nggak bisa menafikan jihad. Cara ini ada upaya-upaya tertentu untuk melemahkan umat Islam. Yang pertama, umat Islam dijauhkan daripada Quran. Kemudian umat Islam itu dilumpuhkan militansinya, takut. Orang ngaji-ngaji tapi takut berjuang. Ini yang didemenin oleh Yahudi. Loh, Yahudi demen bener, orang rajin ngaji. Kalau cuma ngaji-ngaji, jikir-jikir, enggak dilarang sama Yahudi mah. Dimodalin sama Yahudi. Butuh berapa kitab, butuh berapa bus, butuh berapa makanan. Itu akan dimodalin oleh Yahudi. Dan Yahudi suka. Yang ditakuti orang Yahudi itu orang paham agama, kemudian muncul militansi agamanya seperti di Palestina, seperti di Jalur Gaza. Itu yang ditakutin. Ini yang saya lihat hari ini, saya kecewa benar, ya kan, di tengah kita sedang melakukan pembelaan, ya kan, bagaimana terhadap penistaan-penistaan, terhadap pelemahan-pelemahan kekuatan umat Islam, mulai umat Islam itu dilumpuhkan. Yang pertama kali itu adalah dilumpuhkan sifat ruhul jihadnya. Akhirnya kita lihat sekarang, gak ada kemuliaan, gak ada ijah, kita gak diseganin. Orang melihat Rasulullah itu ajarannya kafah gitu kan. Benar, jihad gak bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri, harus ada komandonya, harus ada yang memerintahkannya. Persoalannya hari ini adalah yang mesti kita lakukan, kita memahami agama secara benar. Lihat, kemarin hari ini, geliat peristiwa Al-Maidah 51 ini bagi saya adalah sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa, di mana kalau umat Islam mampu fokus dan melakukan yang sangat luar biasa bersatu, jangan mau berjihad, mau sholat Jumat bareng aja orang udah kalang kabut, orang di bawah umat Islam cuma sejadah. Coba, baru bawa sejadah doang orang udah kalang kabut, udah negeri ini malang melintang semua orang, takut bukan main. Coba kalau sambil bawa sejadah di dalam sejadahnya, ya namanya juga kita orang jaga-jaga, apalagi orang Banten tuh. Orang Banten, orang Pandegelang, bawa golok, bawa pedang, biasa. Bagi dia biasa. Jadi dia gulungan sejadahnya itu isinya kayak begituan. Itu luar biasa, kita lihat. Takut. Kalau kita fokus ini, kalau kita lakukan ini dengan kebersamaan, terus kita lakukan ini, maka umat-umat yang lain, saya bilang sama teman-teman, ini peristiwa aksi bela Islam 1, bela Islam 2, sampai bela Islam 3 ini, saya mengumpamakannya, raksasa ini belum bangun, baru ngulet gitu. Raksasa Islam di Indonesia ini baru ngulet, belum bangun. Tapi nguletnya aja, nama juga raksasa kan, baru belum melek matanya, baru gitu-gitu doang. Baru ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, belum bangun, belum seutuhnya sadar, tapi musuhnya, woi gawat tuh, gawat bro, ayo bro, wah gawat, semua kelabakan, Belanda, Australia, ya kan. Belanda membuat satu berita yang sangat luar biasa, provokatif, ya kan. Inilah hikmahnya, ya kan. Tapi akhifilah, kita lanjutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, coba kita buka lagi surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf itu surat yang ke-46 ya. Ayatnya kita bisa buka ya, dari ayat yang 29 sampai dengan ayat 31. Surat Al-Ahqaf itu kalau tidak salah surat yang ke-46. Dari ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Padahal silakan. Jadi rahmatan lil alamin, dakwah Nabi itu, dakwah Rasul itu bukan hanya manusia, sampai jin. Itulah rahmatan lil alamin, dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu Rasulullah membaca Al-Qur'an itu, jin itu diam. Pemimpin jin itu memberikan perintah, instruksi kepada anak buahnya, ansitu, dengar. Sarabna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an. Jadi Rasulullah pernah menegur Umar waktu Umar, ya kan, masih membaca kitab Taurat, bahwa Umar meminta para sahabatnya, ada saudaranya yang bisa bahasa Ibrani untuk menerjemahkan kitab Taurat. Kata Rasulullah, "Ya Umar, sekiranya Musa hidup, Musa akan memarahi engkau." Jadi pelajaran perbandingan agama, pelajaran kristologi, pelajaran apa, bukan membandingkan siapa yang benar, siapa yang tidak. Al-Quran pasti benar. Kita cuma memperbandingkan bagaimana Al-Quran memberikan kepada kita pemahaman tentang bahwa agama-agama yang dibawa oleh sebelum Nabi itu, kitabnya sudah diselewengkan. Itu mestinya. Jangan manusia, orang jin aja dengar kok. Alamakudia walau ila kaumihim, begitu mereka kembali kepada kaumnya, jin ini kembali kepada kaumnya, kemudian pemimpin jin ini kemudian berkata kepada kaumnya, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haq wa ila tariqi mustaqim. Wahai kaumku, kata jin, bahwa sesungguhnya aku telah mendapatkan satu bacaan Al-Quran yang membenarkan apa yang pernah dibawa oleh Nabi Musa, Taurat, dan membenarkan apa juga yang dibawa kita sebuahnya, yaitu Al-Quran. Disuruh. Maka kita bersyukur pada Allah. Nikmat yang paling nikmat itu tak kala kita masuk Islam, diberi pemahaman oleh Allah tentang Islam. Rasulullah SAW ada mengatakan nanti dalam hadisnya, aku merindukan saudaraku. Jadi yang dimaksud dengan merindukan saudaranya itu, waktu ditanya, apakah kami? Tidak, kalian sahabat. Ini saudara ya Rasulullah. Yaitu orang yang tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi mengimani, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oba bagaimana? Bilal bin Rabah bagaimana waktu, bagaimana perasaan kita saat kemarin kan kita sudah dengar bagaimana Ustaz Rama mengatakan, wah, Rasulullah mengatakan ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Apa perasaan yang dirasakan oleh Abu Bakar saat dia mengatakan dia salah satu di antara sekian 10 yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Apa perasaan Bilal bin Rabah waktu Bilal bin Rabah Rasul mengatakan, ya Bilal, aku bertanya padamu, amal apakah yang membawa engkau ke surga? Aku dengar terompahmu sudah ada di surga. Apa perasaan Ukasa waktu Ukasa dikatakan Rasulullah adalah termasuk sahabat yang masuk ke surga yang tanpa hisab 70.000 orang? Terus kita bilang, aku rindu saudaraku, katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Bayangkan kita nanti di surga berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama yang cuma kita sebut dalam salat kita, nama yang pernah kita selawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Nama yang pernah kita meneteskan air mata saat kita mendengar namanya dihina, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nama yang membuat kita tergetar saat umat Nabi Muhammad dihinakan. Nama yang membuat kita bergetar saat ajaran-ajaran kitabnya dinistakan. Ya, luar biasa. Rindu kita. Obat rindu itu adalah bila kita berjumpa dengan orang yang kita rinduin. Rindu kita belum terbalas, akhi, sebelum kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, para sahabat waktu Rasulullah meninggal semua menundukkan kepala, semua menangis, semua itu, semua enggak ada yang bisa apa, mereka tidak bisa membayangkan bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak antum mendengar bagaimana pernah pada satu ketika Abu Bakar meminta yang namanya Bilal bin Rabah untuk datang lagi ke kota Madinah. Jadi waktu begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Bilal pindah ke kotanya, dia enggak mau tinggal di kota Madinah. Dia terlalu terngiang-ngiang dengan sahabat, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, dia minta, aku cuti dari tukang ajan, dibidakan. Lalu ketika Abu Bakar minta, Umar minta, ya kan, diundanglah, ya kan. Kemudian Abu Bakar apa, Umar dalam hadisnya itu dikatakan bahwa Rasulullah memimpi apa, Bilal memimpikan Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan sekeras hati, sekeras itukah hatimu wahai Bilal, engkau tidak menjarahi aku, gitu kan. Maka datanglah Bilal ke kota Madinah, ya kan? Dari negerinya di Habasa. Sampailah Bilal di kota Madinah, tidak ada yang dilihat oleh Bilal kecuali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kota Madinah ada pemandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Bilal meneteskan air mata, menangis, ya kan. Dia teringat bagaimana dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia dibangunkan Rasulullah untuk azan, bagaimana dia kemudian semua itu Bilal. Coba waktu kedatangan Bilal sudah tahu. Kemudian pada satu ketika, ya kan, Bilal melihat, ya kan, Bilal nangis. Tidak ada yang dilihat oleh Bilal di sekota Madinah dari seluruh pemandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika Bilal disuruh aja, Bilal tidak mau, tetap Bilal menggelengkan kepala, aku tidak sanggup, kata Bilal, aku tidak sanggup. Kemudian tiba-tiba, ya kan, Bilal masuk ke masjid, masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid Nabawi. Ada dua anak kecil. Ya kan. Dua anak kecil langsung memegang muda pulang. Hei, tukang ajan kakekku. Ya kan? Begitu Bilal melihat ini, dia menemukan Hasan dan Husain. Ya kan? Kalau tidak salah Husain kakinya sama dengan Rasulullah, kalau bau apa bau badannya Hasan itu sama dengan Rasulullah. Apa kata Bilal? Ya Rasul, aku mencium engkau, aku mencium bau keringat engkau lewat dua anak ini, ya kan? Karena terus dua anak ini minta kepada Bilal, "Wahai tukang ajanku Rasulullah, tukang ajan kakekku, bukan kau ajan kembali." Semua orang menunggu-nunggu. Terus dia melihat Bilal, Bilal melihat Abu Bakar, melihat Umar. Kata Umar dan Abu Bakar, "Ya, kenapa perkenankanlah permintaan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Bilal naik ke tempat di tempat ajan. Bilal menangis, ya kan. Orang-orang kemudian pada hari itu mendengar akan ada ajan yang datang Rasulullah. Kemudian orang melihat bagaimana, kemudian orang menyaksikan seakan-akan Rasul hidup kembali. Semua sahabat pada itu menangis, ya kan. Saat Bilal datang jalan, dia pun menangis waktu Bilal melihat di sanalah di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Bilal naik ke atas mimbarnya, yaitu ke atas menaranya. Para sahabat itu menangis, para sahabat itu ada terpingsan. Para sahabat mengatakan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup kembali? Apakah Rasul telah datang? Oh tidak, itu tukang ajan Rasulullah datang. Bilal waktu ajan, Allahu Akbar. Begitu Bilal ajan, maka berdundun orang datang menemui Masjid Nabawi, menyaksikan seakan-akan Rasulullah hidup kembali. Tapi waktu bilang sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal tak bisa meneruskan kata-kata Muhammad. Bilal pingsan. Aku tak sanggup meneruskan kata ini, kata Bilal. Begitu cintanya para sahabat. Ini enggak main-main, ahi Bilal, ya kan. Persoalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kalau kita baca, bila langsung pingsan, bila aku tak sanggup meneruskan kata-kata Muhammad. Aku begitu mencintainya. Aku begitu merasakan kehadirannya. Ya Allah, oh, semuanya, semua tahu itu menyucurkan air mata. Kita kan belum seberapanya dari cinta kepada Nabi Rasulullah SAW. Lihat Abu Bakar waktu diceritakan oleh satu sahabat. Dia meletakkan, ya, bagaimana dia merasakan, bagaimana saat Abu Bakar itu merasakan Rasulullah tertidur di pahanya, ya kan, tidak ada orang yang mau mengganggu. Waktu Abu Bakar digigit, ya kan, digigit binatang berbisa, Abu Bakar tidak menggerakkan pahanya, dia takut Rasulullah terbang. bangun, ya kan? Kemudian dia diamkan saja sampai begitu menahan keringat dingin. Kita belum seberapa. Kita belum seberapa dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita ya mohon maaf kalau kita bagaimana sih cara mencintai Rasulullah? Ya pertama ya kita memperbanyak salat sunnah untuk kita sering mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak usah lah, seperti kayak bilang, kalau kita ke Mekah aja, kalau kita lihat kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di raudhah sana, kita kan mengucurkan air mata di antara dua mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Bayangin, karena Rasulullah itu memang mencintai umatnya. Sampai di akhir ayatnya hadis mengatakan, yang dipikirkan oleh Rasulullah itu ummati, ummati, ummati. Rasulullah tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, dia memikirkan umatnya. Bahkan dia meminta ampun kepada Allah, ya Allah ampunlah umatku, ampunlah umatku. Hanya satu-satunya lah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Rasulullah akan datang mengunjungi umat yang masih ada beriman. Walaupun kita nanti masuk etapa yang terakhir atau gelombang terakhir, tapi Rasul itulah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Rasul menangis. Ma'anittum, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling mencintai umatnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah punya majlis suhbah yang cuma hanya 2 cm saja di atas tingginya. Setiap orang boleh ngadu kepada Rasulullah tentang apa saja. Rasulullah membuka pengaduan. Ada orang datang mengadu tentang bagaimana nasibnya, bagaimana keluhan, bagaimana keluarganya. Dia datang. Kita belum kaya. Kita jadi orang, baru jadi ustaz aja kita sudah menutup diri. Kita tidak mau diganggu oleh umat. Kita merasakan ada jam tertentu yang kita tidak boleh diganggu. Kita mau istirahatlah, mau itulah. Rasulullah kapan saja umatnya datang. Ya Rasulullah aku belum makan. Wah, nggak ada orang yang menjadi. Maka kita bukan sedang membicarakan seorang idola yang cuma hanya terkenal karena nyanyiannya atau karena legenda. Kita membicarakan orang yang luar biasa. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan wa innaka la ala khuluqil azim. Yang kita cintai ini, yang kita ikuti ini adalah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia memiliki akhlak yang tinggi. La ala khuluqil azim. Apa sih ya kan? Nah, coba dibuka surat Al-Qalam ayat 4 coba baca deh. 68 ayat 4 kata Ukhtiana. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu agung. Agung benar. Jauh daripada dendam, tegar ya kan. Ya, bagaimana Rasulullah waktu putu Mekah tidak ada satu darah pun yang tertetes, semuanya aman, semuanya dimaafi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana saat orang-orang Taif memperlakukan Rasulullah dengan kejamnya, yang marah malaikat, malaikat bilang apa aku balikin nih Rasulullah, kata Rasulullah jangan-jangan katanya, padahal Rasulullah berdarah-berdarah, Rasulullah berdarah-berdarah, orang Taif itu kurang ajar ya kan. Rasul datang disambit sama dia, kau batu, berdarah-darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan. Sampai malaikat bilang, ya Muhammad, apakah aku balikkan bumi ini biar mereka tahu siapa sesungguhnya engkau? Kata Rasul, jangan. Ini kan mereka tidak tahu, aku berharap cucu-cucu mereka itu nanti kelak akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Oh, Allah wa'ala bisyawab. Taib, khaibillah. Ya. Lihat Rasulullah SAW, tidurnya aja enggak jauh, enggak punya kasur. Oh, bukan enggak punya uang. Raja Romawi, Kisra lebih besar. Baitul Mal banyak. Rasulullah pernah marah sama istrinya Sofia waktu selimut itu dilipat 4 supaya lebih empuk dikit gitu dibandingkan dengan begitu itu mengganggu kenyenyakan, kata Rasulullah, engkau buat apa tempat tidur? Enggak Rasulullah, aku cuma lipat 4 agar seperti enggak kata Rasulullah, biasa saja. Rasulullah pada ustaz jadi undang enggak masuk bintang hotel bintang 5-7 marah-marah, anak ustaz terkenal ente jangan perlakukan seperti ini. Dia belajar sama Rasul. Ya Allah. Ini wallahi ya kan. Ini kita belajar, kita tengah mendalami sebuah telaga yang kalau kita terus teguh kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan menemukan bukan makin hilang haus kita, kita makin dahaga, kita makin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mengatakan Rasulullah itu orang yang murah senyum, tidak banyak bicara, kalau bicara tenang ya kan. Rasulullah tegas, tidak kasar. Orang Arab Badui datang tiba-tiba kencing, ngocor, kayak begitu kan. Umar aja udah marah, kata-kata, jangan-jangan. nanti pecacaran dimin aja dulu. Oh, kalau ustadz-ustadz mau kita kemplang, udah tendang. Badui, bego, tolol. Rasulullah. Lihat, waktu dia pulang tidak membawa ghanimah, istrinya bilang, istri Rasul bilang loh, ya Rasul apa? Kemudian kita mau makan apa? Istri Rasul mempertanyakan ghanimah. Ya kan? Apalagi istri ustadz. Emang kita apa gitu? Kata Rasulullah, ya biarin aja orang, nanti kita dapat rezeki dari Allah. Rasulullah benar. Lihat betapa lembutnya Rasulullah memanggil istrinya, ya Humairah. Kalau marah cuma nama doang. Gak pernah bentak-bentak istrinya. Gak pernah ada hadis manggil hitam itu istrinya, pesek, gak pernah. Gak ada. Rasulullah paling jaga perasaan Rasulullah. Kalau Rasul panggil ya Aisyah, Rasul sudah marah. Dan Aisyah tahu. Rasul kalau marah, enggak kemana-mana. Enggak nyalain-nyalain siapa-siapa. Rasul cuma kurang suka dengan ini, udah bilang kayak begitu. Tawadu, Rasul jahit baju sendiri. Ya kan? Bahkan Rasul pernah, sahabat pada menangis begitu Rasul bangun, badan itu berbekas tentang pelepah kurma. Ya Allah, ya Rab. Ya. Kita bilang, mungkin kita terkagum-kagum dengan apa tokoh India yang apa? Gandhi, Muhammad Gandhi ya kan, masih kalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Gandhi pun masih makan. Kalau Rasulullah tanya ada makanan tidak ya Aisyah, tidak, aku puasa gitu kan. Kalau istri ustaz, kalau kita ustaz ada makanan mi harapan agak ada bi, nggak ada duitnya, nggak ada beras, goblok amat jadi orang, kagak bisa cari pinjaman. Alah Rasulullah enggak, Rasulullah ayo. Kalau saya pernah membayang-bayangin. Ya kan, mudah-mudahan nih kita, kalau kita bertemu nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kita bertemu dengan orang yang kita sebut namanya tapi kita belum pernah lihat orangnya, gimana itu rasanya? Kita bertemu dengan Rasulullah, kita bertemu dengan Umar yang tegas, kita bertemu dengan Abu Bakar yang lembut kata-katanya, kita bertemu dengan Utsman yang relawan, kita bertemu dengan Ali bin Abi Thalib yang memiliki leadership. Wah, insyaallah. Kita baru ketemu Soekarno aja kita udah kagum-kagum. Kita nanti bertemu dengan Ali yang kalau bicaranya langsung menyentuh hati ya kan. 14 tahun menjadi komandan perang. Kita bertemu dengan Utsman bin Affan yang pernah menyumbangkan 100 ekor unta beserta seluruh isinya. Bahkan pernah membayarkan sumur yang kemudian dipakai terus-menerus ya, sebagai sebuah pemberi kepada umat Islam. Kita nanti akan berjumpa dengan Bilal bin Rabah ya kan, yang suaranya sangat melengking, yang kemudian suaranya merdu membangkitkan seluruh penduduk Madinah saat ini menyumbang apa saat ajan. Tak akan bertemu dengan apa Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya kan. Ini idola-idola kita. Ya kan kita masih kecil kita mau ketemu bintang film ini ya kan. Kadang-kadang kita datang ke syuting cuman gitu-gitu. Wah, kita kiranya bukan main apa gue sampai-sampai selfie-selfie ya, gitu kan. Jadi kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Kalau kalian mencintai anak yatim kata Rasulullah, kalian duduk seperti ini kata Rasulullah. Kalau kita mencintai anak yatim, jangan emaknya dulu, anak yatim dulu kita cintai ya kan. Pak Ijo jangan kelebihan dulu mentafsirkan ya. Cintai dulu anak yatim akhi ya kan. Jangan ditafsirkan lebih dulu ya kan. Begini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah rabbil alamin. Taib akhi fillah. Ini kita ya Allah. Bahkan Umar pernah marah sampai turun surat Al-Imran dibacakan. Coba antum baca surat Al-Imran 144. Umar pernah marah waktu dikabarkan yang namanya Rasul meninggal. Kata Abu Bakar, Umar, Rasul sudah meninggal. Ini terakhir akhir. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Ini apa Pak Ijil, jangan. Dalam tafsir Ibnu Katsir nih, saat diberitakan Rasulullah wafat, Umar marah. Umar mengusung pedang. Siapa yang berkata Muhammad mati akan kubunuh? Siapa yang bilang Muhammad Rasulullah SAW meninggal akan kubunuh, akan kupenggal? Enggak ada yang bisa menegur Umar bin Khattab. Semua ketakutan. Abu Bakar, sahabat utama, kemudian membacakan itu. Muhammad adalah Rasul. Ya Umar, kata Abu Bakar. Muhammad itu cuma seorang Rasul. Setelah lewat Rasulullah, kalau engkau, apakah kalau Muhammad mati atau terbunuh, kemudian engkau berbalik, baru tuh pedang yang dipegang oleh Umar bin Khattab itu terjatuh. Dan Umar bin Khattab tersadar, Rasulullah SAW memang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Taib akhibillah. Kita terus jaga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kita tiupkan kita bisa kepada anak-anak kita agar terus menjaga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengantarkan kita ke surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengantarkan kecintaan Allah kepada kita, karena kita mencintai yang Allah cintai dan kita mencintai yang juga dicintai dengan seluruh banyak orang. Mudah-mudahan kita tetap menjadi orang-orang yang terus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.